فيكي إسلام فيكي إسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya salat adalah pangkal semua peribadatan dalam Islam, dan ia juga merupakan tiang atau pilar agama. Sekaligus ia merupakan pembeda sejati antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Salat adalah komunikasi yang sangat indah antara seorang hamba yang lemah kepada Rabbnya yang maha kaya dan maha tinggi. Sesuai dengan kadar penjagaan seorang hamba terhadap ibadah salat ini, maka sekadar itu pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nas-nas dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagungan salat dalam Islam. Lebih dari itu, salat merupakan jalinan hubungan atau komunikasi antara seorang hamba yang mengetahui dan mengenal statusnya sebagai hamba kepada Rabbnya yang telah mengasuh dan merawatnya, serta mengasuh dan merawat alam semesta dengan nikmat dan karunia-Nya. Salat merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti penghargaan seorang hamba atas nikmat-nikmat Allah dan rasa syukurnya atas kebaikan dan karunia Allah taala. Seorang mukmin yang menjaga salatnya dan khusyuk di dalam salatnya, dia akan merasakan betapa indahnya, betapa agungnya ibadah salat ini. Salat merupakan anugerah ilahi, di mana Allah taala menganugerahkan ibadah yang bernilai tinggi ini pada malam Isra wal Mi'raj, malam terjadinya komunikasi agung antara Rabbul Alamin dengan hamba Allah dan kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dialog yang tinggi, dialog yang sakral dan komunikasi yang agung tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan anugerah kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap umatnya, yaitu salat. Oleh karena itu, salat bukan hanya merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan, tapi sekaligus ia merupakan anugerah Allah Ta'ala yang wajib disyukuri. Karena dengan salat tersebut, seorang hamba diberi kesempatan untuk bermunajat, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan ibadah salat yang ringan dan tidak memakan waktu panjang, seorang hamba meraih pahala yang besar dan melimpah, pengampunan atas dosa-dosanya, pengabulan doa-doanya, dan mendapatkan tumakninah, ketentraman dalam hatinya. Oleh karena itu, salat ini merupakan qurratu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan penyejuk mataku dalam salat. Beliau setiap kali tertimpa urusan atau kesulitan, maka buru-buru beliau melakukan salat. Di dalam salat itu, beliau bermunajat kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya dan harapan-harapannya, maka Allah pun mengabulkan harapannya. Bagi Rasulullah SAW dan umatnya yang istiqamah, salat merupakan hiburan, ya, penghibur jiwa, ya, dan merupakan tempat istirahat dari semua yang membebani dan memberatkan jiwa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kerap kali berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Wahai Bilal, buatlah kami rehat, ya, buatlah kami istirahat dengan salat. Jadi beliau SAW mendapati istirahat yang menenteramkan di dalam ibadah salat. Mendapati penghibur jiwa, penenteram sanubari di dalam salat dan zikir-zikir yang dilantunkan di dalam ibadah salat tersebut. Dalil bahwa salat merupakan komunikasi antara Allah Rabbul Alamin yang maha tinggi dengan seorang hamba yang lemah dan sangat butuh kepadanya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ashabus sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu azza wa jall, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, wa li 'abdi ma sa'al." Allah yang maha perkasa dan maha agung, Allah berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian." Ini Allah yang berfirman, "Aku telah membagi salat itu menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa saja yang dia minta." Yaqulul 'abd, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Fayaqulullah, "Hamadani 'abdi." Jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya, ketika berdiri, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, pengasuh, pengatur alam semesta. Maka Allah menjawab, "Hamadani 'abdi." Hambaku telah memujiku. Apabila hamba itu melanjutkan bacaannya, "Ar-Rahmanir Rahim." Yang bermakna Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, "Athna 'alayya 'abdi." Hambaku telah menyanjungku. Jika hamba tersebut melanjutkan bacaannya, "Maliki Yaumiddin." Yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, "Majjadani 'abdi." Hambaku telah memuliakanku, telah mengagungkanku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka Allah menjawab, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini antara aku dan hambaku. "Wa li 'abdi ma sa'al." Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Juga "hadza baini wa baina 'abdi" bermakna ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Ini adalah perjanjian atau hak yang akan aku penuhi. Bahwa untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ketika hamba tersebut melanjutkan dalam bacaannya, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Maka Allah menjawab, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi, dalam setiap kali seorang hamba membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, maka pada setiap ayat-ayat tersebut Allah menjawab dengan jawaban yang hak, yang kita tidak mendengarnya, namun Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal ini kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mencintai salat dan bersegera menuju kepada salat serta menunaikannya sesempurna mungkin dan menyempurnakan salat secara lahir dan batin, ini merupakan bukti atau indikator, ya, akan kecintaan yang tertanam di dalam hati seorang hamba kepada Allah dan kerinduannya, kerinduan seorang hamba kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang berpaling dari salat, mengabaikan salat, merasa malas dan berat untuk memenuhi panggilan salat, serta merasa demikian lama ketika berdiri dalam sholatnya, merasa berat dan terlalu lama dalam berdirinya ketika sholat, serta keinginannya untuk cepat-cepat selesai, ya, cepat-cepat keluar dan selesai dari sholat, ini pun juga merupakan bukti kosongnya hati tersebut dari kecintaan kepada Allah dan kesibukan hati dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa-apa yang dibangun oleh syaitan di dalam hati hamba tersebut berupa alihah, ilah-ilah yang palsu. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali pada seseorang yang syaitan telah berkuasa, ya, telah menguasainya. Dan keindahan dunia telah mempesona hatinya, serta dia lupa kepada Allah SWT dan keagungannya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang meninggalkan sholat secara totalitas, ya, meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka dia telah kafir. Dia telah mendustakan hak Allah dan kabarnya, kabar-kabarnya, serta mendustakan pertemuan dengan Allah dan hisab serta pembalasan di sisinya. Dia telah memutus semua keterikatan dengan Islam dan meruntuhkan bangunan Islam yang telah diikrarkan dengan kalimat La ilaha illallah. Ini diruntuhkan dengan pengabaian dan meninggalkan salat. Padahal salat merupakan modal, ya, ra'sul ibadah, kepala, pangkal ibadah, dan yang paling penting dari seluruh ibadah. Maka siapa yang menyia-nyiakan salat, maka terhadap ibadah yang lain dia pasti lebih menyia-nyiakan, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, maka beliau menulis surat kepada seluruh gubernur di wilayah khilafah, ya. Isi surat keputusan atau perintah dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wa'lamu anna ahamma amrikum indi as-salah. فَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِغَيْرِهَا أَضْيَعَ وَعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عَمَلًا بِالْلَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ وَعَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِالْلَّيْلِ. Beliau berkata radhiyallahu anhu, ketahuilah, sesungguhnya urusan kalian yang terpenting bagiku adalah salat. Urusan kalian yang terpenting menurutku adalah salat. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap kewajiban yang lain dia lebih menyia-nyiakan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki amalan yang wajib ditunaikan di waktu malam, yang mana tidak diterima oleh Allah jika dilakukan di siang hari. Dan Allah memiliki amalan yang wajib ditunaikan, ya. Allah mensyariatkan amal yang wajib ditunaikan di siang hari, yang tidak akan diterima oleh Allah jika dilakukan di malam hari. Ini merupakan pemahaman yang sangat dalam dari Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap kewajiban yang sangat agung ini. Sehingga ketika beliau menjabat sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengingatkan segenap gubernurnya, ya, segenap pejabat-pejabat tingginya, bahwa yang akan diperhitungkan atau yang akan di mutabah, dievaluasi, ya, perkara yang paling penting untuk dievaluasi, serta akan diusut, ya, bukan masalah harta atau masalah keadilan atau masalah yang lain-lain, tapi yang pertama dan terpenting adalah salat. Sebab salat ini atau penjagaan salat dengan sungguh-sungguh akan membuat seorang hamba menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya dan menjauhi larangan-larangan Allah yang lainnya. Tapi jika seorang hamba, apalagi seorang waliul amr, seorang penguasa, dia mengabaikan salat dan meremehkan, maka terhadap syariat Allah yang lain, dia lebih meremehkan dan menganggap enteng. Ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kedudukan salat dalam syariat Islam sangat agung sekali, dan fadilahnya sangat besar. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu sholati kamatsali nahrin jarin 'ala babi ahadikum yaghtasil fihi fil yawmi wal lailati khamsa marrat fa hal yabqa 'alayhi dhalika min daran?" perumpamaan salat sebagaimana air yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian. Seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang kalian. Yang seseorang itu mandi di situ sehari semalam 5 kali. Maka apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuhnya? Tentu tidak. Jadi salat yang dikerjakan dengan baik, ini akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idha jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat, dari salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dari bulan Ramadhan ke Ramadhan yang berikutnya, ini menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Riwayat Muslim. Jadi tentang kedudukan salat dalam agama, ya, salat merupakan fardu, ya, kewajiban yang paling kuat, yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Dan ia merupakan ibadah yang paling afdal, serta salah satu rukun Islam. Dan syariat telah memperingatkan dengan keras terhadap orang-orang yang meninggalkan salat. Sehingga, sebagaimana dalam hadis yang tadi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang meninggalkannya, dia telah kafir. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah." Sesungguhnya, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Jadi, salat merupakan pembeda, pemisah antara seseorang Muslim dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi, pembedanya adalah as-salah. Maka siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Syaqiq, rahimahullah, berkata, "Kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada suatu amal yang jika ditinggalkan maka seseorang itu menjadi kafir selain salat. Di samping itu, salat merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang maknanya, yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Ya. Aflaha wa najah. Dia beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Dan ini juga merupakan wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya di saat beliau hendak berpisah dengan dunia, hendak meninggalkan dunia. Beliau sempat berwasiat, "As-salata, as-salata, wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat, jagalah salat, dan perhatikan pula hamba-hamba sahaya kalian. Salat memiliki beberapa keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya, ya. Dan ini menunjukkan tentang keagungan salat. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung menurunkan perintah kewajiban salat ini dengan berkata atau berkhitab, ya, menyampaikan pesan ini langsung kepada Rasulullah SAW di malam Isra'ul Mi'raj. Kemudian, salat merupakan kewajiban atau ibadah yang paling sering disebut dan diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Lebih dari 100 kali. Ya. Jadi ibadah yang berkali-kali diulang, disebut-sebut dalam Al-Quranul Karim, ditegaskan, diingatkan adalah salat. Dan ia merupakan kewajiban yang pertama kali atau ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu di Mekah. Ya. Di kewajiban salat telah turun pada awal-awal Islam. Ya, yaitu 2 waktu, di waktu pagi dan sore. Ibadah yang pertama diwajibkan adalah salat sebelum ibadah yang lain. Dan ia diwajibkan dalam sehari 5 kali. Berbeda dengan ibadah-ibadah dan rukun-rukun Islam yang lain, seperti haji misalnya, seumur sekali. Puasa misalnya, setahun sekali dalam sebulan. 1 tahun hanya sebulan. Zakat misalnya, setahun sekali. Ya, tetapi salat 5 kali, 5 waktu dan 5 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya salat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ditambah pula, semua ibadah ini bisa ada keringanan kalau seorang itu ada udzur, ya, bisa diqadha di waktu yang lain, bisa dimaafkan sama sekali, tidak diwajibkan, kecuali salat. Yang mana kewajiban salat ini tidak gugur, tidak ada dispensasi, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun selama akal dan kesadaran seseorang itu masih ada. Baik seorang sedang sakit, baik seseorang sedang bepergian jauh, musafir, baik dalam keadaan perang atau damai, dalam keadaan aman atau kekacauan, dalam semua kondisi, salat tidak boleh ditinggalkan selama kesadaran seorang itu masih ada pada benaknya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa petunjuk dan penjelasan tentang kedudukan salat dalam Islam dan keagungan salat di dalam Islam ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mencintai salat, menjaganya dengan sebenar-benarnya dan menunaikan salat secara sempurna. Dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah salat kita dan ibadah yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.